Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa lil zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, insyaallah taala kita memasuki hadis yang ke-85. Qala an Tsabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'mini ka qatlih. Muttafaqun alaih. An Tsabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlih. Muttafaqun alaih. An Tsabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlih. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Tsabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'mini ka qatlih. Melaknat seorang mukmin sebagaimana membunuhnya. Muttafaqun alaih. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlih, mananya adalah tentang keharamannya. Diharamkan seorang mukmin melaknat mukmin yang lainnya, sebagaimana diharamkan seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Jadi yang diserupakan di sini adalah tentang tahrimnya, tentang keharamannya. Yang mana kita ketahui keharaman-keharaman ini bertingkat-tingkat. Tentunya laknah dengan al-qatl ini berbeda tingkatannya. Lebih berat ancamannya, lebih besar dosanya pembunuhan dibandingkan laknat. Tapi yang disamakan, yang diserupakan di sini adalah tentang keharamannya. Sehingga di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang bahayanya lisan. Sehingga seorang untuk menjaga lisannya, jangan mengumbar lisannya. Sebagaimana seorang mukmin, seorang muslim laisa bila'an, bukan seorang yang suka melaknat. Karena apa saja yang diucapkan oleh seorang hamba ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Ma yalfidhu min qawlin illa ladhi raqibun atid. Apa saja yang diucapkan seorang mukmin, sana ada raqib dan atid yang mencatat. Sehingga seorang mukmin untuk menjaga lisannya. Tentunya afat al-lisan di sana sangat banyak. Ghibah wa namimah. Demikian pula sab, mencela, mencerca, melaknat. Sehingga seorang mukmin harus berupaya, berusaha melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." diupayakan ucapan yang keluar dari lisannya adalah kebaikan. Kalau tidak mampu untuk berucap dengan yang baik, diam. Tapi ini mungkin yang dapat diambil dari hadis ini, wallahu a'lam. Tapi kita lanjutkan masih terkait pembahasan tentang mereka para sahabat dan pertemuan yang sebelumnya telah kita ambil tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang riwayah-riwayah yang menyebutkan tentang masawi, kekeliruan-kekeliruan mereka para sahabat. Maka beliau sebutkan bahasanya riwayat-riwayat tersebut imma tidak benar, wa imma riwayat tersebut benar akan tapi itu adalah mahal ijtihad, sehingga mereka bainal ajr wal ajrain, sehingga itu tidak mengurangi keutamaan yang ada pada mereka dan demikian pula tidak mencemari nama baik mereka. Kemudian permasalahan yang berikutnya, permasalahan yang terakhir yang akan kita ambil tentang masalah mereka para sahabat adalah tentang hukum sabi sahabat, hukum mencela mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Taala kita bawakan kalamnya Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah di dalam syarah Lum'atul I'tiqad, yang mana beliau membawa makna dari ucapan Rasulullah Rahimahullah yang ada di dalam kitab Shariful Maslul. Dikatakan oleh beliau Rahimahullah, hukmu sabi sahabah, hukum mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabu sahabati ala salasati aqsam, mencela mereka para sahabat bisa dibagi menjadi tiga bentuk, tiga jenis, tiga bagian. Qala al-awwal ayasubbahum bima yaqtadi kufru aktsarihim aw anna amatahum fasaku fahada kufrun. Hukum yang pertama, hukumnya adalah kufur. Kapan seorang dikatakan dia kafir tatkala mencela mereka para sahabat adalah tatkala celaannya bima yaqtadi kufru aktsarihim, celaan-celaan yang mengharuskan mereka para sahabat terjatuh dalam kekufuran, atau mayoritas dari mereka terjatuh dalam kekufuran. Awana amatahum fasaku, atau mayoritas mereka para sahabat adalah orang-orang yang fasik. Maka celaan-celaan yang demikian ini apa? Menjadikan pelakunya terjatuh dalam kekufuran, dalam kekafiran. Ini jenis yang pertama. Sehingga jenis yang pertama, mencela mereka para sahabat hukumnya adalah kafir ataupun terjatuh dalam kekufuran, manakala celaan-celaan tersebut melazimkan berkonsekuensi mereka para sahabat kafir atau fasik mayoritas dari mereka. Maka yang mencela dengan celaan-celaan tersebut dia terjatuh dalam kekufuran. Kemudian beliau sebutkan alasannya li'annahu takdibun li'illahi wa li'rasulih bisana'i alaihim wa taradi anhum, dikarenakan ini adalah merupakan pengingkaran terhadap Allah dan Rasulnya. Bisana'i alaihim wa taradi anhum, yang mana Allah dan Rasulnya memuji mereka para sahabat. Nah, mereka ridho terhadap mereka para sahabat. Sehingga manakala ada seorang yang mencela mereka para sahabat dengan celaan-celaan yang menjadikan mereka para sahabat adalah orang-orang yang kufur atau orang-orang yang fasik, berarti dia telah mendustakan apa yang Allah SWT dan Rasulnya sebutkan tentang mereka. Ini alasan mengapa celaan-celaan tersebut akan menjatuhkan dalam kekufuran, dalam kekafiran. Qala bal man syakka fi kufri misli hadza fa inna kufrahu mutaayyinun. Beliau katakan bahkan barang siapa yang ragu-ragu tentang kekufuran orang-orang yang mencela mereka para sahabat dengan celaan-celaan yang mayoritas mereka adalah kufur ataupun fasik, maka orangnya apa? Kufur. Bisa dipaham? Atau agak susah? Misal, ada seorang yang mencela salah seorang dari para sahabat dengan celaan yang, atau ada seorang yang mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan celaan yang melazimkan dia terjatuh dalam kekufuran. Kemudian ada orang lain ragu tentang apakah orang tadi kafir ataukah tidak, maka dia kafir. Sehingga harus diyakini bahasanya orang-orang yang mencela mereka para sahabat dengan celaan-celaan yang melazimkan mereka kufur ataupun mayoritas mereka fasik, harus kita yakini dia adalah kafir. Dia terjatuh dalam kekufuran. Tidak boleh ragu. Tadi alasan yang pertama dikarenakan merupakan pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, yang mana Allah dan Rasulnya memuji dan ridha kepada mereka para sahabat. Kemudian alasan yang kedua, li'anna madmuna hadhil maqalah anna naklatal kitab awi sunnah kufar aw fusak. Alasan yang kedua, mengapa mereka-mereka yang mencela para sahabat dengan celaan-celaan yang melazimkan mereka mayoritasnya adalah kufur ataupun fasik, maka kandungan dari celaan-celaan tersebut berarti penukil yang membawakan, yang menukilkan Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang kafir ataupun orang-orang fasik. Berarti bisa diterima ataukah tidak? Tidak bisa diterima. Ini lawazim konsekuensi dari celaan yang menjatuhkan dalam kekufuran. Ini jenis yang pertama. Kita ulangi, jenis yang pertama adalah celaan yang melazimkan orang yang mencelanya kufur, manakala celaan-celaannya adalah mayoritas mereka para sahabat terjatuh dalam kekufuran atau mayoritas mereka adalah orang-orang yang fasik. Sehingga harus hati-hati. Sebagaimana telah kita lewati, mereka para sahabat la yudkar illa bijamil. Para sahabat tidaklah disebut kecuali dengan sebutan-sebutan yang bagus. Maka kalau kita dapati ada seorang yang menyebut salah seorang dari salah seorang sahabat dengan sebutan yang tidak bagus, ada tanda-tanda kesesatan pada dirinya. Dan ini sudah terbukti pada mereka-mereka yang telah menyimpang. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Ma'ribi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, yang mengatakan mereka para sahabat kalgusa, seperti buih di lautan. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Al-Hajuri, yang menyebutkan tentang salah seorang sahabah. Dia adalah orang yang kaku. Sehingga harus berhati-hati manakala kita dapati ada seorang yang dia menilai dengan penilaian yang negatif terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan atsani yang kedua, ayasubbahum bilakni wa takbihi fa fi kufrihi qawlan li ahli al-ilm wa ala qawli bi annahu la yakfur yajibu ay yujlad wa yuhbas hatta yamuta aw yarji amma qal. Jenis celaan yang kedua adalah celaan dengan melaknat atau dengan menjelekkan mereka para sahabat. Maka melaknat mereka para sahabat ataupun mencela, menjelekkan, wa fi kufrihi qawlan li ahli al-ilm, tentang kekufuran orang yang melaknat, orang yang menjelekkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kekafirannya ada dua pendapat. Berarti ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Maka beliau katakan wa alal qaul bi anna la yakfur, berdasarkan pendapat yang mengatakan tidak kafir, yajib ayujlat wa yuhbas, maka orang yang melaknat, orang yang menjelekkan sahabat ini wajib harus dicambuk, harus dipenjara sampai mati. Aw yarji amma qal, atau dia menarik ucapannya. Ini jenis celaan yang kedua. Diperselisihkan oleh mereka para ulama tentang kekafirannya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Manakala celaannya adalah berupa laknatan atau menjelekkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, berdasarkan pendapat yang mengatakan tidak kafir, dia harus dicambuk, harus dipenjara sampai mati. Atau dia bertobat. Qala tsalits, ini yang ketiga, ayasubbahum bima la yaqdah fi dinihim kal jubni wal bukhli fala yakfur walakin yu'azzar bima yarda'uh an dhalik. Jenis yang ketiga adalah mencela mereka para sahabat dengan celaan-celaan yang tidak melecehkan tentang agama mereka. Seperti mengatakan kal jubni wal bukhl, seperti dikatakan pengecut, penakut ataupun pelit. Maka celaan yang seperti ini tidak sampai pada tingkat kekufuran. Tapi apakah dibiarkan? Tidak. Walakin yu'azzar bima yarda'uh. Tapi dia diberikan pelajaran, diberikan hukuman dengan hukuman-hukuman yang membuat dirinya jera. Yang tentunya yang seperti ini dikembalikan kepada penguasa yang ada, ijtihad mereka. Ini tiga jenis, tiga bentuk celaan kepada mereka para sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian beliau katakan dzakara makna dzalika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitab Sarimil Maslul. Makna yang seperti ini disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala dalam kitabnya Sarimil Maslul. yang menjelaskan tentang mereka-mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa naqala an Ahmad fi qawlihi la yajuzu li ahadin ayat qura syai'an min masawi'ihim wa la yat'anu ala ahadin minhum bi aibin aw naqsin faman fa'ala dhalika uddiba fa in taba wa illa julida fil habs hatta yamuta aw yarji'a. Dan dinukilkan dari Imam Ahmad ucapan beliau, la yajuzu li ahadin ayat qura syai'an min masawi'ihim, tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk menyebutkan sedikit pun dari kejelekan mereka para sahabat. Sebagaimana telah kita lewati tentang penjelasan Rasulullah SAW taala tentang riwayah-riwayah yang menyebutkan tentang apa kejelekan mereka para sahabat. Sehingga tidak boleh seorang menyebutkan sedikit saja dari kekeliruan mereka para sahabat, kejelekan yang ada pada para sahabat. Wala yat'an ala ahadin minhum, dan tidak boleh menton, melecehkan mereka bi aibin aw naqsin, dengan aib ataupun kekurangan yang ada pada mereka. Faman fa'ala dhalika uddiba, barang siapa yang melakukan hal ini maka dia diberikan pelajaran, diberikan adab. Fa in taba wa ila julid, kalau dia bertobat maka tentunya apa itu yang diharapkan, kalau tidak maka dia dicambuk dan ditahan di penjara hatta yamuta aw yarji'a, sampai mati ataupun dia menarik ucapannya. Dengan ini selesai kita dari pembahasan atau masail-masail yang akan kita sebutkan tentang terkait mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sana masih ada masail-masail yang tentunya bisa dilihat kepada kalamnya mereka para ulama dalam permasalahan ini. Tetapi apa yang telah kita sebutkan, insyaallah kifayah. Dan mungkin perlu ditambahkan tentang celaan kepada mereka ummahatul mukminin. Demikian pula celaan kepada mereka ummahatul mukminin seperti Aisyah radhiyallahu anha, mencela dengan celaan yang Allah SWT telah mensucikan beliau radhiyallahu anha, maka ini kufur. Pelakunya terjatuh dalam kekafiran. Demikian pula celaan-celaan kepada ummahatul mukminin yang lainnya ala qawli rajih. Demikian juga apa? Kufur. Sehingga ulasannya mencela mereka ummahatul mukminin ini juga apa? Merupakan bentuk kekufuran. Tapi dengan demikian kita telah ambil beberapa masail dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada mandumah lamiyah bait yang pertama dan yang kedua, yaitu ucapan beliau, ya sa'il an madhabi wa aqidati ruzikal hudaman lil hidayati yas'alu hubu sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Kemudian insyaAllah pada pertemuan yang akan datang akan kita ambil ucapan beliau, waqiru bil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal qadimu al munzalu. Insyaallah bait ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.